기타로 두어 찾아와 벌써마 tapi kini apa terjadi segalanya kau tak peduli lagi dan yang lebih menghancurkan kau kau bercumbu di depanku kejamnya cinta alangkah pedihnya kejam oh kejam pedih oh pedih cinta oh Thank you.